kendaraan. Bismillah, alhamdulillah, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Artinya, dengan menyebut nama Allah, segala puji milik Allah, Maha Suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal sebelum kami tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami pasti akan kembali kepada Rabb kami. Segala puji milik Allah, segala puji milik Allah, segala puji milik Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi.